Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya pada pagi hari ini kami bisa kembali hadir menjumpai Anda semua. Seperti biasa dalam acara pengobatan nabawi, Rukiah Zikir dan Tausiah bersama Ustaz Haji Cilik Guntur Bumi Al-Kutubi dan tim pemburu surga. Apa kabar Anda dan keluarga? Kami berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahi rezeki dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasanya pula kami mengundang partisipasi Anda di line telepon 5743476 atau di 0215743478 untuk dapat berzikir bersama, untuk dapat berkonsultasi mengenai masalah kesehatan dengan Pak Surga. Jangan lupa berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah pula nih Mbak Aci, pada pagi hari ini jemaah ramai di studio dan mudah-mudahan ini menjadi suatu berkah untuk semuanya. Amin. Rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Anda dalam Rukyah Zikir dan Tausiah. Ustaz Muhammad Guntur Bumi Al-Qurtubi dan tim pemburu surga. Dan tentu saja kami selalu berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat dan bagi Anda yang sakit, semoga Allah cepat memberikan kesembuhan bagi Anda. Dan alhamdulillah seperti biasa tema kita adalah pengobatan cepat tepat sesuai syariat. Dan alhamdulillah sudah ada bersama kita para guru, para hadir, para ibu-ibu yang selalu hadir bersama kita. Tapi sebelum kita memulai acara kita dan menanti telepon dari pemirsa, kita saksikan dulu visualisasi berikut ini. Ya Muhammad, Ibni Abdillah. Nabi kita, ya Ilahi, Engkau Maha Suci, sampaikan masalah rinduku ini. Sampai jumpa. tempat yang tembulani maupun cemdar kalangani bersurat Rp1.990.000, Rp2.990.000, Rp3.990.000, Rp4.990.000, Rp5.990.000, Rp6.990.000, dan Rp6.990.000, tergantung dari berat atau tegaknya penyakit tersebut. Nah, tadi sudah dialokasikan ya dana ini kemana saja, yaitu untuk takbir akbar, pengobatan massal, untuk kegiatan dakwah lainnya yang sampai anak-anak pesantren yang yatim, dan insya Allah akan dibangun pesantren di Jawa Barat. Amin, insya Allah. Ya. Baik, kami terus nantikan partisipasi para pemirsa semuanya di 5743476 atau di 0215743478. Mungkin sembari kita menunggu telepon dari pemirsa semuanya nih, Mbak Aci, kita mungkin langsung tanya-tanya dulu nih kepada para narasumber, para ustadz. Kayaknya dia udah nggak sabar mau bertanya ya. Aku ingin tanya ini dengan Pak Ustaz atau Habis Hirik, jika apa keuntungan iya? Pak, keuntungannya telepon berarti ya. Assalamualaikum. Berpikir untuk kesehatan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Di mana Ibu? Dengan Ibu Nur di NTT. Oh, langsung ke Ustaz Ibu. Halo, berpikir untuk kesehatan. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Ya, silakan Ibu, keluhannya apa yang dari NTT? Keluhan saya Pak Ustaz ini, saya pernah jatuh. Terus di bahu kiri saya suka sakit ya, ketusuk-tusuk. Dia sama di punggung tuh Pak Ustaz. Bawaannya bu, punggung berat, pegel, tengah panas ya Bu? Iya, panas sama pegel gitu. Saat ini detik ini yang merasa sakit. Saat ini detik ini yang merasa sakit, sesak nafasnya atau perutnya panas, perih atau berat punggungnya atau tempat yang tertusuk-tusuknya masih ada? Iya masih, ini masih di punggung tuh kayak ketusuk. Oke, kita bersama-sama doa. Yakin. Oke. Ibu yakin kepada Allah? Yakin, Pak. Yakin. Mohon keikhlasan hatinya para kiai, para ulama, para habaib, para jamaah mendoakan. Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Nur. Ibu Nur. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah yang saat ini ada di Nusa Tenggara Timur. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dipersiapkan air satu gelas? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Surat al-Latina al-Talaikim al-Zaynim al-Zub al-Zaynim al-Zaynim. Kita bersama-sama istighfar. Astaghfirullah ya Allah. Berikanlah kami kesembuhan yang mengikuti doa pada pagi hari ini, Allah. Kabulkan doa kami, sembuhkanlah penyakit kami, ya Allah. Ibu. Amin. Baca basmalah satu kali, ditiupkan di airnya, terus diminum airnya tiga teguk langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tiga teguk, Bu? Halo? Sudah, Pak Ustaz. Oke. Masih sisa airnya, masih? Iya. Ambil sedikit airnya, usapkan di muka, di leher belakang, atau di tempat-tempat yang sakit seperti ketusuk-tusuk tadi, sambil diusap-usap, sambil dipijat-pijat ringan yang pegel dan nyeri tadi, bersama-sama takbir dengan jamaah yang ada di Bekasi. Takbir! Allah! Bersama-sama tarik nafas, takbir! Allah! Tarik nafas, Ibu, dihentakkan, takbir! Allah! Allah! Cukup, Bu. Digerakkan kanan-kiri, pinggangnya, peredaran darahnya supaya lancar. Terus diminum airnya satu teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ibu, masalah sakit nanti dulu ya. Ustaz mau tanya, Ibu pada waktu tadi zikir istighfar, ingat dosa kita kepada Allah, ingat dosa kita kepada orang tua kita. Hati Ibu dengan istighfar bersama dengan kami tadi, apakah lebih tenang, tentram, atau tambah marah dengan zikir istighfar? Ada gemetar saya, Ustaz. Ada getaran masuk seperti itu? Iya, Ustaz. Seperti hatinya lebih tenang, nyaman, atau tambah emosi dengan istighfar bersama tadi? Insya Allah tenang, Ustaz. Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saat ini Ibu rasakan lebih tenang, lebih nyaman? Alhamdulillah agak kurang nih, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tempat yang sakit saat ini, yang ketusuk-tusuk, ya, yang pegel tadi setelah minum air, diusapkan di tempat yang sakit. Kita doa bersama-sama kita kepada Allah. Seluruh Indonesia membaca berdoa bersama untuk Ibu juga. Sekarang rasanya bagaimana yang sakit? Alhamdulillah. Alhamdulillah agak kurang, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tanpa rekayasa, Bu. Iya, Ustaz. Tanpa rekayasa. Tanpa rekayasa, Ustaz. Bukan sulap, bukan sihir. Iya, Ustaz. Bukan sulap, bukan sihir. Bukan sulap, bukan sihir. Tidak pakai jin atau setan. Tidak pakai jin atau setan. Karena Allah Subhanahu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu benar dari NTT? Benar, Ustaz. Alamatnya sebutin, Bu. Ibu mendapatkan ramuan gratis dari Padepokan. Alamat di Kabupaten Bima, Ustaz, di NTT, Ustaz. Iya. Benar dari NTT? Benar, Ustaz, benar. Jangan-jangan karyawan TVRI, Nak. Jangan-jangan karyawan TVRI Nasional yang menelpon ini. Insya Allah bukan, Ustaz. Demi Allah, nih. Demi Allah, Ustaz. Sering nonton tayangan ini nggak, Bu? Sering, Ustaz. Dari awal, Ustaz, saya nonton terus. Oke. Ibu, coba dilakukan rukyah di rumah tersendiri, ya. Dengan membacakan surat Al-Fatihah 21 kali, ditiupkan di airnya. Terus diusapkan di tempat-tempat yang sakit, ya. Ibu secepatnya menghubungi alamat di bawah ini karena agar nanti staf kami yang ada di Padepokan memaketkan ke tempat Ibu NTB ramuannya apabila Ibu menghubungi Padepokan. Kalau tidak menghubungi ya susah nanti kita memaketkannya. Gitu ya, Bu, ya? Iya, Ustaz. Insya Allah. Oke, salam buat keluarga. Ibu? Iya. Ibu? Halo? Iya. Ibu, menurut Ibu, tayangan ini sesuai dengan syariat Islam dan bermanfaat gak untuk masyarakat Indonesia? Alhamdulillah, Ustaz, bermanfaat sekali untuk seluruh masyarakat, Ustaz. Oke. Doakan kami ya, Bu, selalu istiqomah dalam berdakwah ya, Bu, ya. Iya. Mudah-mudahan tetap lanjut terus, Ustaz. Amin, amin. Ibu, amin. Nanti siapkan air satu gelas, kita doa bareng-bareng sesi terakhir ya, Bu, ya. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami terus nantikan partisipasi Anda. Silahkan, kita harus terima telepon berikutnya nih. Assalamualaikum. Ah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Dengan Bapak Rahman dari Cimas, Pelabuhan Rakyat Pemuli. Oh, baik. Maksudnya dulu, Pak. Apa? Berzikir untuk ketentraman. Berpikir untuk kesehatan. Alhamdulillah. Silakan langsung dengan Ustaz. Assalamualaikum, Bapak. Ustaz. Ya. Silakan, Bapak. Saya penderita tadi komplikasi ya. Pertama, leher saya rasanya kecil. Terus rasanya berat. Berat sekali itu. Kalau menunduk-nunduk rasanya berat. Ada berat sekali juga itu. Sampai ke apa? Ke ujung kaki dari ini pak pelambung saya amun saya rasanya kalau sudah kasut saya itu apa ya sedetet gitu lah gitu. Oke, sakitnya sudah berapa lama pak? Sakitnya sudah kalau dari kaki sudah tahunan gitu, ini juga rasanya sudah ada lebih tahun setengah. Oke, saat ini detik ini merasa sakit yang mana? Yang dari tenggorokan. Tenggorokan saya rasanya ganjel gitu, rasanya sakit aja gitu. Panas, nyeri seperti itu ya? Ya gitu. Oke, yakin kepada Allah? Ya. Yakin kepada Allah? Yakin kepada Allah. Kita bersama-sama doa. Bapak namanya siapa, Pak? Bapak Rahman. Bapak Rahman bin? Bin Rasikin. Bin Rasikin, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Alamatnya di mana, Pak? Di Cimas. Cimas, Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu, ya. Mudah-mudahan secepatnya tim RGT dipanggil Tablik Akbar di Pelabuhan Ratu. Bismillahirrahmanirrahim. Persiapkan air satu gelas. Kita doa bersama-sama. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Siraat al-ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Kita bersama istighfar. Astaghfirullah. Ya Allah, ya Rabbi. Ampunilah segala dosa kami, Allah. Agarkanlah penyakit berat dalam tubuh kami. Mungkin sakit kami ini dikarenakan kami banyak dosa, banyak khilaf. Ampunilah segala dosa kami, Allah. Ya Allah, yang saat ini kami difitnah, dizalimi orang-orang munafik, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. angkatkanlah kami derajat yang lebih tinggi ketimbang orang yang suka mengkhianat tersebut, ya Allah. Yang suka mengandung lewat tersebut, ya Allah. Maka sembuhkanlah penyakit kami, ya Allah. Yang saat ini kami sakit, ya Allah. Halo, Bapak. Halo. Baca basmalah satu kali, ditiupkan di airnya, terus diminum airnya tiga teguk langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bunyi. Oke, sudah berat, Pak. Sudah, ambil sedikit airnya, usapkan di tempat-tempat yang sakit, usapkan di muka dulu, di leher belakang, terus diusapkan di tempat-tempat yang sakit, sambil bersama takbir. Tarik nafas, takbir. Bersama-sama, satu lagi, tarik nafas, takbir. Oke, cukup, Bapak. Digelengkan kanan-kiri. Bedan darahnya supaya lancar terlebih dahulu. Gerak-gerakan kakinya, gerak jalan di tempat. Iya. Ya, sudah dilakukan gerak jalan di tempat, Pak. Iya. Sudah, sekarang duduk. Minum airnya satu teguk langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak, langsung saja Bapak, setelah minum air, baca doa, kita pikir, rasanya bagaimana sekarang, Alhamdulillah? Alhamdulillah, kalau di leher, ya mendingan gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Bapak benar dari Pelabuhan Ratu? Iya, benar dari Pelabuhan Ratu. Jangan-jangan karyawan TVRI Nasional yang nelpon temannya Bu Nirmala ini? Bukan sama sekali, Pak. Bukan. Apa nih? Saya orang biasa aja gitu. Orang biasa saja. Oke, silakan. Bunda mau ditanya, silakan. Monggo. Ya, salam. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Wabarakatuh. Iya, Bapak. Gimana, Pak, setelah tadi rukyah sama Ustaz? Udah mendingan? Ya. Sudah gimana? Mendingan, Pak? Sudah mendingan, sudah agak mendingan setelah dirukyah sama Ustaz? Alhamdulillah, agak mendingan ini. Alhamdulillah. Iya, Bapak di Pelabuhan Ratu ya? Iya, dari Timas itu. Kenapa? Dari Timas. Oh iya, Pak, gimana Pak? Bapak sering nonton acara ini nggak, Pak? Sering sekali, cuma saya sekarang baru-baru masuk aja nelfon. Oh, susah sekali nelfon ya, berarti memang Alhamdulillah iya. Nih bisa masuk ke sini ya, Alhamdulillah. Iya, menurut Bapak gimana nih acara ini, bermanfaat nggak sih, Pak? Iya. Bermanfaat nggak, Pak? Bermanfaat sekali. Oh, Alhamdulillah. Ya Bapak, terima kasih ya Pak udah menelpon. Baik Umi. Ya, Bapak-Bapak kalau misalnya ada yang mengatakan nih, pengobatan ini tidak sesuai dengan syariah, bagaimana komentar Bapak, Pak? Ya, bagus sekali. Bagus sekali kalau ada yang mengatakan ini tidak sesuai dengan syariah, gitu Pak? Iya. Enggak. Mungkin gak ngerti. Mungkin. Halo Bapak. Ya. Halo Pak. Halo. Pak. Halo, dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, kalau ada segelintir orang ya mengatakan pengobatan ini tidak sesuai agama Islam, pendapat Bapak gimana? Ya, ya, bagus sesuai agama Islam. Ya, ya, yakin kepada Allah. Oke, ini sesuai dengan syariat Islam ya? Sesuai dengan syariat Islam. Oke, kalau ada yang mengatakan perkumpulan dukun, pendapat Bapak gimana? Setuju apa tidak? Enggak. Ini bukan dukun ini. Iya, tadi Tante Asri Ibu, ya Tante Asri Ibu tadi bertanya, ini sesuai dengan syariat Islam enggak? Sesuai gitu ya Pak ya, kalau ada yang mengatakan tidak sesuai, setuju apa tidak? Bapak bilang setuju. Nah, setuju ya Pak ya, insya Allah Pak ya. Bapak sudah merasakan sendiri manfaat berzikir ya Pak ya? Ya, manfaat sekali. Baik, terima kasih Bapak. Salam buat keluarga ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ada nasionalisme. Ya, mungkin sebelum dikasih penjelasan kita harus pastikan visual dulu ya Mbak Cina. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita kembali lagi selepas visual berikut ini. Ya Allah. Thank you. saya punya keluhan sakit pinggang sama kepala. Saya ngikuti rukiah di Pandeglang Silaturahmi sudah 3 kali. Alhamdulillah saya pokoknya rasanya enak saya. Aktivitas saya bisa enak. Betul saya, alhamdulillah. Alhamdulillah sekali berkat selama berobat dan yang dibutuhkan satu rahim yang dibimbing oleh Ustaz Sirin Tunggul Bumi. Alhamdulillah dengan izin Allah saya mendapat begitu perubahan yang sangat signifikan. Alhamdulillah saya yang tadinya punya pelaki kolesterol sekarang sudah perkembangan lebih baik dan alhamdulillah saya akan berikan sampai. Saya pertama kali mengikuti rukyah di Ustaz Bumi ini. Kebetulan pertama kali saya langsung merasakan ada ketenteraman batin tersendiri yang sebelumnya saya belum pernah merasakan. Ya Alhamdulillah, Subhanallah, ini mungkin petunjuk awal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga langkah kehidupan saya yang akan datang jauh lebih baik insya Allah dengan rukyah yang pertama, dan saya akan menjadi ketagihan akhirnya membawa hikmah yang amat sangat membahagiakan dunia maupun akhirat. Ya, saya sudah lebih dari 10 tahun saya sudah berubah ke berbagai alternatif pemanasan sampai ke dokter saraf, tapi tidak ada apa namanya perubahannya. Dan saya mengikuti rukyah di apa namanya di Ijeli ini baru 1 kali, dan alhamdulillah dan saya bisa merasakan perubahannya di wajah saya sudah tidak kaku lagi, dan mulut saya sudah tidak apa namanya tidak terok lagi, dan insya Allah akan selalu mengikuti supaya lebih sempurna lagi kesembuhan saya. Saya ikut rukyah di Petipoan Silaturahim ini karena saya merasa sakit badan saya, yaitu jantung saya sesak. Sekarang setelah saya ikut di rukyah ini, alhamdulillah sembuh baru pertama kali. Sebelumnya suami saya itu sakitnya parah, dokter menyatakan fatal, tapi alhamdulillah saya balik ke sini sembuh. Sekarang sudah berjalan, sudah mengikuti rukyah. Ya, itu saya mengidap penyakit paru-paru. Satu minggu yang lalu memang saya sangat berat sekali untuk jalan aja saya agak susah. Begitu berobat sini, ya alhamdulillah saya sekarang sudah bisa berjalan 2 kilo lebih. Ya saya masih mampu. Ya Allah. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, dan kami informasikan pula bagi Anda yang ingin berobat kepada Prasatu Rahmi, silahkan. Bukannya setiap hari dari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 malam, ada 2 metode pengobatan di sana, ada yang pribadi, ada yang massal. Khusus yang massal hanya hari kami saja, Ba'na Maghrib, gratis ramuan, gratis sembako, gratis diajarkan pengobatan ala Nabi Bada Isra. Sedangkan untuk yang pribadi, bukannya setiap hari yang baca ya? Jam 7 pagi sampai jam 11 malam, tapi ada ramuan pengganti herbal, mulai dari Rp990.000, Rp1.990.000, Rp2.990.000, Rp3.990.000, Rp4.990.000, Rp5.990.000, dan Rp6.990.000, di mana harga ini tergantung dari berat tidaknya penyakit tersebut. Ya. Baik. Jadi saya memberikan penjelasan alokasi biaya atau mungkin sedekah atau zakat yang dititipkan untuk membantu pembiayaan Tabligh Akbar besok tanggal 15 Juli di Jalan M. Toha, Tangerang, tempatnya Habib Hirit, yang insya Allah kita akan target kurang lebihnya 50 ribu jamaah, ya, dan akan disiarkan secara langsung oleh TVRI Nasional. Biaya Tabligh Akbar tersebut, alhamdulillahnya dibantu oleh pasien-pasien pribadi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pasien-pasien pribadi. Mudah-mudahan rezeki Anda dibalas oleh Allah berlipat ganda, amin. Dan penyakitnya diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan kebetulan ada manajemen yang mengatur, yang saat ini mungkin bisa di zoom, Mbak, Pak, kamera, yaitu Mbak Yeni, ini biasa yang mengatur manajemen keuangannya beliau ini saat ini, Mbak Yeni bisa ada di sana? Nah, masuk Didi ya. Itu juga ada yang di sana, ada Ustadz Muntohar yang saat ini lagi membekam salah satu kru TVRI Nasional yang mungkin capek tadi malam nyangkul gitu ya. Itu dengan Bapak Muntohar saat ini leadernya, yang asisten leader, insya Allah juga dibantu dengan ada yang lain. Adapun yang leader yang mungkin sudah tidak bergabung di Padepokan Silaturahmi, mungkin instruksi ini jangan sampai memakai nama Padepokan Silaturahmi. Silakan buka praktek sendiri, tetapi jangan menyebut nama Padepokan Silaturahmi dari Padepokan Silaturahmi tim RJT. Dikhawatirkan nanti terjadi malpraktek ya. Jadi yang mungkin sudah yang tidak aktif seperti apa namanya Eko Kendal atau mungkin yang Yopi gitu seperti contoh yang itu. Apabila mau buka praktek sendiri, buka praktek sendiri atau mungkin harus mengikuti prosedur negara yaitu ada Departemen Kesehatannya, Akte Notaris atau Kejaksaan Negeri. Jadi dari Laskar Petir pun sama mau merukyah rukyah tetapi secepatnya harus membuat Akte Notaris atau Kejaksaan Negeri seperti itu. Ya. Baik, kita langsung pada pertanyaan Nabila tadi ya. Iya, ini tanya sama Pak Ustadz Aswan, apa keuntungan atau keberkahan jika kita sering berkumpul dengan para alim ulama atau orang-orang soleh dalam keadaan sakit atau sedang ada masalah dalam keluarga atau sedang keadaan susah gitu, keuntungannya apa? Kurang ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Apakah keuntungan berkumpul atau duduk bersama dengan para alim ulama? Yang pertama keuntungannya adalah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terhindar kita dari perbuatan durhaka. Kalau duduk dengan orang-orang saleh, memandang wajahnya saja sudah menggetarkan hati. Allah. Karena mereka sering berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia mendapatkan ilmu. Ketika dia beramal, maka amalnya dengan ilmu. Disebutkan dalam kitab Zubar, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu marduhudan tunna tuqbalu. Allah. Di dalam Zubat dijelaskan setiap orang beramal tanpa ilmu maka amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita dekat dengan orang saleh, hati yang sakit, hati yang luka akan lebih tenang. Kenapa? Orang-orang saleh itu akan memberikan petunjuk-petunjuk, formula-formula dengan apa memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Hati sakit karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai syifa, penyembuh, penawar, obat dan rahmat buat siapapun yang beriman, menjadikan Quran itu sebagai rahmat. Ketika dia membawa Al-Quran dalam hati dan perilakunya dan dia beramal, maka akan menebarkan rahmat. Buat siapa? Untuk orang-orang yang percaya, yang beriman, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ustadz Guntur berapa kali ketika mengingatkan kita semua, yakin kepada Allah. Tidak ada canda, tidak ada ketawa, tidak ada bimbang. Yakin pada Allah, ketika disebutkan yakin, maka Allah yang menyembuhkan. Amin. Ya, tadi apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Aswan, bahwasanya bagaimana kita dekat kepada ulama. Yang namanya ulama itu innama yahsyallahu min ibadihil ulama. Karena ulama itu yang takut kepada Allah. Nah, kalau dia sudah takut kepada Allah, dia diberkahi oleh Allah. Bahkan dia meminta doanya kepada Allah karena kedekatan dirinya kepada Allah, maka apapun permohonannya Allah kabulkan. Jadi ada hak yang namanya nabi itu punya hak yang namanya hak syafaat. Nah, ulama sebagai warasatul anbiya, sebagai pewaris daripada para nabi, maka dia diberi hak yang namanya hak karomah. Nah, hak karomah ini lagi dia yang nanganin sakit, dia bermunajah kepada Allah. Dia meminta kepada Allah, maka Allah akan memberikan satu keistimewaan. Nah, dan ini tidak diberikan kepada siapapun. Nah, seperti guru kita. Ada orang-orang yang diberikan hak oleh Allah. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yu'til hikmata man yasha, wa man yu'til hikmata, faqad utiya khairan katsiran. Diberikan hikmah. Yang namanya diberikan hikmah, diberikan kemampuan dengan rahasia-rahasia Allah. Kepada siapa? Kepada hamba Allah yang telah diberikan dari tangan-tangannya. Dan kita tidak boleh iri hati, tidak boleh dengki, tidak boleh syirik. Ini memang Allah telah tentukan tangan orang ini untuk menyembuhkan penyakit. Selagi dia mau dekat kepada Allah. Dan ini tidak dimiliki. Mungkin Habib punya kemilikan sendiri. Ustaz Aslan, Umi punya kemilikan. Allah berikan kepada orang ini. Nah, makanya orang ini bagaimana dia menggunakannya? Dia dekat kepada Allah. Nah, daripada dia pergi kepada orang pintar. Nah, banyak sekarang ini orang pintar, dukun. Orang pintar banyak yang minder-minderi. Namanya juga orang pintar. Namanya orang pintar suka minder-minderi. Dikatakan ada begini, diadakan kata begini. Yang penting satu, penyakit yang harus dilupakan, yang harus diingat. Penyakit batin, sirik, dengki, hasad, hasud. Jangan kayak belangkon. Apa orang Sunda bilang apa? Jawa? Topi belangkon ya? Di depan lurus, di belakang jendol. Di depan kita baik, oh ya Allah, ini ya gini. Tetapi hati mereka busuk. Orang semacam ini adalah orang yang dimurkahi oleh Allah. Ya, mungkin ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ala ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Allah Ta'ala berfirman, yang bikin alam semesta, yang bikin manusia, yang menentukan segala hal. Allah Ta'ala berfirman, bertanyalah kamu kepada sesuatu yang kamu tidak tahu. Kepada ahli zikri. Zikri itu adalah ahli ilmu. Sesuai ilmu ini bidangnya. Yakni Allah Ta'ala dalam berfirman, innama yakhsyallaha min amalihil ulama. Allah berfirman, sesungguhnya makhluk hamba manusia yang takutnya itu ulama. Nah, inilah keuntungan kedekatan dengan ulama. Siapa orang dekat dengan ulama, insya Allah dekat dengan rahmat Allah. Orang itu Allah akan berikan usahanya. Usahanya Allah kasih berkah karena dekat dengan ulama. Karena dia dapat mempertahankan dari yang sudah haram, yang halal selalu dicari. Lancar rezekinya insya Allah. Yang kedua adalah Allah akan berikan pemimpin yang baik. Yang ketiga, Allah akan keluarkan dari dunia mati dalam iman. Meninggal dunia dalam iman. Inilah orang yang untungan dekat dengan ulama. Tapi Nabi hadis dalam satu hadis lain Nabi katakan, saya ati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wa fuqaha. Nabi selamat hidayah dari Allah Ta'ala bahwa nanti akan datang satu zaman manusia itu lari daripada ulama. Mereka tidak mau dekat ke ulama, tidak mau duduk menuntut ilmu, tidak mau bersimpuh, tidak mau nasihat. Nanti suatu zaman generasi akan datang, mereka jauh dari ulama atau lari dari ulama wal fuqaha. Nah, kalau salahnya Nabi katakan sudah lari dari ulama, tidak mau mencari nasihat ulama, tunggu akan tiga bala akan menimpa dirinya. Pertama, ya Rabbi Allahu barakat min kasbihim. Pertama, usahanya, usaha-usaha yang diusahakan apa saja, ya Allah berikan berkah. Hasil uang yang didapati, tidak dapat bersyukuri nikmat Allah. Berat untuk berbuat sedekah, berbuat kebaikan, berat. Satu, dicabut barakahnya dalam usahanya. Yang kedua, wa yusallitullahu sultanan zaliman. Allah kasih pemimpin, pemimpinnya yang zalim. Yang tidak peduli pada bawahannya. Yang penting asal dia pemimpin enak, anak buahnya mau mati-mati terserah. Yang ketiga, Allah akan berikan orang jauh dari ulama adalah wayakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia akan keluar dari dunia ini mati tanpa iman. Orang mati tanpa iman, maaf. Di hadis Nabi banyak terangkan, orang yang mati luar iman adalah kuburnya Allah dengan lobak api. Sampai hari kiamat, kuburnya Allah dengan lobak api. Rohnya dimakam di situ. Sampai hari kiamat. Habis-habisan dibakar. Bukan hari dibakar, bahkan dipukul dengan pasir. Di hadis Nabi Muhammad SAW, banyak ribu bimbing kota hadis, maka setelah itu setelah dibakar, dipukul dengan pasir dan putih. Tapi kan bahkan hari kiamat. Itu orang yang jauh dari ulama. Nama besi. Ya. Nama besi. Besi. Malu-malu. Jadi dekat istilah kata. Martil. Nafsilah besi. Istilah kata, kalau kita dekat sama pedagang minyak wangi, pasti kecepret minyak wangi. Tapi kalau kita dekat sama pedagang ikan asin, baunya pun seperti ikan asin. Ya. Gitu. Baik. Jadi, saat ini kita akan nyanyikan lagu istighfar. Ya, sambil mengingat dosa kita kepada Allah, sambil mengingat mungkin kita khilaf kepada saudara kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, istighfar mengingat dosa, kita semuanya akan menghadap Allah. Ya, biasa yang saat ini mungkin pernah berbuat baik kepada orang lain, akhirnya dibalasnya tidak baik. Jangan hiraukan, pasti Allah yang akan membalas lebih baik. Ya, silakan. Kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Adelia, bintang tamunya. Silakan kasih tepuk tangan dulu. Oh, Mudah-mudahan kita doakan orang yang pernah kita baiki, kita didik, kita sekolahkan, kita berangkatkan mungkin umroh atau haji, ternyata balasannya tidak baik, kita doakan supaya hatinya terbuka oleh Allah. Amin. Amin. Ya, yang mungkin pernah disekolahkan, pernah diberikan rumah, ternyata sudah diberikan pekerjaan, mengkhianati di belakang, kita doakan supaya hatinya terbuka. Amin. Kita sekarang kasih hiburan kepada jamaah yang sakit di rumah dengan Jabat Rotim untuk Ustaz Aslan Faisal. Faisal Ustaz. Ya, Bu, tangan diangkat atas semua, khusus orang Bekasi. Ya, ini bagi mengundang juga insya Allah tanggal 15 Juli untuk launching lagu. Ya Badrotti, ya Badrotti, min hazan kullat jamali. Ya Badrotti, ya Badrotti, min hazan kullat jamali. Mada yu'abi, mada yu'abi, lalu laka makali. Ya Badrotti, ya Badrotti, min hazan kullat jamali. Ya Badrotti, ya Badrotti, min hazan kullat jamali. Mada yu'abi, mada yu'abi, aturaka maqami. Oh, Alhamdulillah. Bumi bumi. Mudah-mudahan lagunya laris manis. Amin. Amin. Insya Allah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai undangan dan pengumuman, besok tanggal 15 Juli di Jalan M. Toha Tangerang di Majelis Zikir Asmaul Husna bekerja sama dengan Padepokan Silaturahmi dengan sponsor utama Guntur Bumi Entertainment dan Guntur Bumi Record juga untuk meluncurkan lagu religi yang insya Allah yang selalu ditayangkan, mudah-mudahan bisa sebagai berkah untuk masyarakat yang ada nanti ikut tablik akbar dan pengumpatan massal gratis juga ya. Silakan bisa datang berbondong-bondong berjamaah untuk mengikuti tablik akbar, akan disiarkan secara langsung oleh TVRI Nasional ya. Mudah-mudahan berkah, silakan ini sebagai undangan dan saya mengucapkan terima kasih yang bersedekah karena zakat tersebut dan dana tersebut untuk tablik akbar juga. Kita doa bersama-sama, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah yang sakit saat ini, yang kurang sembuh, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Bagi Anda yang mungkin belum pernah ketemu dengan saya untuk terapi pribadi, silakan hari ini jam 7 sampai jam 11 malam saya ada di Jakarta. Silakan yang belum pernah ketemu bisa ketemu dengan saya. Ila khatarti Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli sholatan kamilatan muwaffaqatan Semukalah penyakit kami, ya Allah. Ya Allah, yang saat ini kami difitnah, dizalimi orang-orang kafir, ya Allah. Ya Allah, balaslah mereka dengan hukuman yang setimbal. Angkatkanlah derajat kami orang-orang yang selalu difitnah, yang selalu terzalimi, ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman dan takwa agama Islam kami sampai akhir hayat kami. Jauhkanlah kami dari syirik musyrik yang menyekutukan Engkau, ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur dan siksa api neraka. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kabulkan doa kami, ya Allah. Al-Fatihah.